السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan mengenai babul muraqabah, bab mengenai pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana pada awal-awal dari bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala memberikan atau membawakan ayat-ayat yang di dalamnya terkandung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan para hamba-hambanya, yaitu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, selalu mengawasi mereka, selalu melihat apa yang mereka lakukan dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Yang dengan pembacaan ayat-ayat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam hati kita ketakwaan kepadanya, betul-betul kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan dan mencatat apa yang kita lakukan, sehingga kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita lanjutkan kepada ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullah ta'ala, itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi atasnya sesuatu apapun di bumi ataukah di langit. Tidak ada yang kemudian luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui apa yang terjadi pada segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, baik itu manusia kah atau kemudian hewan, atau kemudian tumbuhan, atau benda-benda mati. Dimanapun sesuatu tersebut berada dan kapanpun berada, Allah Subhanahu wa taala tahu secara persis dan detil, secara terperinci apa yang terjadi atas sesuatu tersebut. Dalam ayat yang lainnya, surat Al-An'am ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara ini secara lebih terperinci. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin, wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Dan di sisinyalah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kunci-kunci ilmu ghaib. Ilmu ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci-kuncinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi hari kiamat dan kemudian juga perkara-perkara yang lainnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Daratan yang begitu luasnya dengan seluruh isinya, baik itu di hutan atau di kota atau di kampung atau di mana saja. Di daratan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan juga fil bahr, yang ada di dalam lautan. Ikan-ikan dengan berbagai macam jenisnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua dari ikan-ikan tersebut. Jenis-jenis tumbuhan yang ada di lautan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, di mana letaknya secara persis. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan ilmu kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, yang terkadang kita mengetahui letaknya sesuatu pun kemudian lupa setelahnya. Belum berapa lama kita misalnya meletakkan kunci, atau misalnya meletakkan HP, atau misalnya STNK dan yang lain sebagainya, itu terus kerjaan kita setiap harinya. Sudah ditaruh barusan 5 menit. Setelahnya mencarinya 10 menit atau lebih, bahkan mencari-cari barang yang kita letakkan sendiri yang tadi kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan tidak akan mungkin lupa. Dan mengetahui seluruhnya yang ada di langit, ada apa yang di bumi, ada yang di apa yang ada di daratan, ataupun ada di apa yang ada di lautan. Mau yang di lautan dangkal atau mau yang di lautan paling dalam sekalipun yang tidak ada sinar padanya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa yang terjadi di dalamnya. Coba ketika ada pesawat yang jatuh, kontrak ya, pesawat yang jatuh, enggak ketemu sampai sekarang. Kontrak itu 2000 sekian lah ya. Pesawat apa itu? Ada yang ingat mungkin? Ada yang ingat? Enggak ketemu sampai sekarang ini, enggak tahu di mana bangkai daripada pesawat itu, tidak ditemukan. Allah Subhanahu wa taala, buat Allah Subhanahu wa taala mudah saja. Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, tenggelamnya kemana, terbawa arus angin kemana, dan sekarang ini berada di mana. Allah Subhanahu wa taala tahu. Manusia mengarahkan seluruh kemampuan mereka, ada yang mencari di gunung, ada yang mencari di mana, tidak ketemu. Bertahun-tahun pun tidak ketemu. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali. Mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi, bagi apapun yang ada di muka bumi ini, bagi siapapun yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Atau kadang kita mendengarkan ada orang hilang. Dicari-cari berpuluh-puluh tahun pun tidak ditemukan. Apakah masih hidup ataukah sudah mati? Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan orang tersebut, di mana dia sekarang, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, mencakup segala sesuatu. Di sini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh dari satu daun pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kita yang di bawah pohon misalnya mungkin tidak tahu Tapi Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit yang tertinggi tahu. Itu jatuh apa namanya? Daun daripada pohon tersebut. Jumlahnya sekian tahu. Ya. Jadi mengetahuinya secara terperinci. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak pula sebuah biji di kedalaman bumi, di kegelapan bumi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, bahkan sampai apa yang ada di dalam bumi ini tidak tersembunyikan atas Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi kita untuk mengetahui apa yang ada di kegelapan bumi, di dalam bumi, di bawah tanah kita ini saja yang sedang kita duduk di atas ini, di bawahnya ini apa? Tidak tahu. Cuma mungkin bisa menerka-nerka saja. Mungkin ada ini, mungkin ada itu, mungkin ada cacing dan lain sebagainya. Menerka-nerka saja. Allah Subhanahu wa taala tahu secara pasti, secara persis apa yang ada di bawah tempat-tempat duduk kita ini sekarang ini. Di kedalaman 5 meter ini atau 10 meter di bawahnya atau lebih dari itu atau kurang dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dengan persis. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wala rafatin, dan juga tidak suatu benda yang basah, wala yabisin, atau suatu benda yang kering apapun itu. Ya, daun basah atau batu basah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Atau batu yang kering, atau kemudian rumput yang kering, atau semua yang kering, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Berarti ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu? Ada atau tidak yang Allah tidak tahu? Tidak ada sama sekali. Begitu luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui, Maha mengetahui segala sesuatu, apa yang ada di muka bumi ini atau apa yang ada di langit atau apa yang ada di dalam di dalam kedalaman bumi. Dan juga makna nama Allah Subhanahu wa taala Basir, yang Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan juga itu salah satu makna dari Al-Latif. Al-Latif yang mengetahui segala sesuatu yang secara terperinci, yang sangat halus sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, sampai yang tidak kita lihat, alam ghaib. Ya. Para jin-jin yang mungkin ada di sekitar kita ini, Allah alam, yang bisa jadi hadir di majlis juga. Itu jin muslim katakanlah, satu orang jin atau dua orang jin atau berapa kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Padahal di lingkungan kita sendiri yang kita tidak mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidak pula suatu perkara yang tadi basah atau kemudian kering kecuali ada di satu kitab yang nyata. Sudah tercatat semuanya ternyata. Daun jatuh, mau jatuh di mana? Ya. Kemudian dia jatuhnya ke tanah ataupun jatuhnya ke air atau jatuh ke mana? Semua sudah tercatat, masya Allah. Semua sudah tercatat. Kita duduk di sini untuk menghadiri majelis taklim. Ya. Ada yang ikhlas, misalnya ada yang misalnya ada yang riya lah karena ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dan semuanya sudah tercatat adalah bulan ikhlas, bulan riya. Fulan begini, fulan begitu, semuanya dicatat. Niat-niatnya pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan semuanya sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Suatu kitab yang Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan padanya seluruh takdir-takdir manusia dari awal alam semesta ini terjadi sampai akhirnya. Kapan dicatatnya? Bukan pas kejadian, tapi apa? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, semuanya sudah tercatat. Ya. Berarti masya Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang di Al-Lauhul Mahfuz itu bukan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada yang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Adapun yang di Al-Lauhul Mahfuz itu cuma tentang kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini aja, dari awal sampai akhirnya itu pun sudah sangat banyak. Bulan mati kapan, atau kemudian lahirnya kapan dan meninggalnya kapan, atau rezekinya bagaimana, semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Itu tadi surat apa? Surat Ali Imran ya, kenapa? Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi atasnya segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Atau apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Nah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyampaikan setelahnya wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguhnya Rabbmu adalah selalu mengawasi. Surat Al-Fajr ayat ke-14. Ini pada ayat ini ada makna ancaman bagi hamba-hambanya. Karena sebelum ayat ini, sebagaimana kita ketahui dan mungkin juga banyak dari kita yang sudah menghafalkan, sebelum ayat ini disebutkan tentang berbagai macam kaum yang semuanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum-kaum tersebut semuanya adalah kaum yang memiliki kekuatan, memiliki yaitu kehebatan. Namun semuanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu atas sikap-sikap mereka tersebut yang kufur kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka, tidak mau beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Semuanya dibinasakan, binasa, tidak tersisa. Ya. Kita baca siapa yang kemudian disebutkan dalam ayat ini. Ada tiga kaum. Dari ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu melakukan atau memperbuat terhadap kaum 'Ad? Kaum 'Ad siapa? Iram dzatil 'imad. Iram yaitu penduduk Iram. Kaum 'Ad ini penduduk kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Pada masa lalu, zaman dahulu, bangunannya sudah megah-megah, tinggi-tinggi. Berarti peradaban yang maju. Kaum 'Ad ini. Kaum 'Ad ini kaumnya Nabi siapa? Nah, Nabi Hud. Wa ila 'adin fahum Hud. Kaum 'Ad ini kaumnya Nabi Hud. Allati lam yuhlaq mithluha fil bilad, yang bangunan-bangunan tersebut belum pernah sama sekali dibuat sebelumnya di negeri-negeri manapun. Di negeri-negeri manapun belum ada bangunan-bangunan yang setinggi, yang tinggi-tinggi seperti itu. Betul-betul megah, betul-betul mengagumkan untuk yaitu ukuran zaman peradaban pada masa tersebut. Ya. Tapi apakah kemudian kekuatan mereka bisa menyelamatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ketika mereka membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghukum mereka, mengazab mereka. Diturunkan kepada mereka azab berupa angin yang berhembus kencang terus-menerus, ya. Angin yang dingin sampai masuk ke dalam rumah-rumah mereka yang kokoh tersebut, masuk ke dalamnya selama berapa lama? 7 hari apa 7 malam? Sahara alaihim sab'a layalin, 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. 7 malam 8 hari. Bagaimana itu kan 7 malam 8 hari? Mulainya dari subuh ya, mulai dari subuh. Kemudian apa berhentinya pada waktu huruf, pada waktu tenggelamnya matahari. Jadi siangnya lebih banyak. 8 kali siang. 8 hari itu maksudnya 8 kali siang. 7 malam. 8 siang, 7 malam. Selama 1 minggu berhembus terus menerus sampai tidak menyisakan sedikit pun dari mereka. Padahal peradaban mereka pada masa tersebut adalah peradaban yang begitu maju. Ya Amerika lah, zaman sekarang lah. Ya. Gak bisa kemudian melindungi diri mereka dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kekufuran mereka. Dan ini sebetulnya bukan cuma dari sisi itu saja pedihnya azab mereka. Sebelum itu, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan yaitu kekeringan atas mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala uji mereka dengan kekeringan berupa bala, musibah, ya. Kemudian ketika datangnya apa tadi? Awan menuju mereka, mereka menganggap bahwasanya ini adalah awan yang kemudian akan memberikan hujan dan kemudian menyelamatkan mereka, ya, menyelamatkan mereka. Mereka begitu bergembira, ternyata apa? Ternyata awan sebelah awan ada. Berarti apa? Sangat pedih. Ketika mereka berharap mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang mereka sudah alami sekarang ini, sudah sangat sulit mereka ketika itu, ternyata awan yang mereka harap-harapkan bukan membawakan nikmat, justru membawa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pedih, begitu pedihnya azab mereka. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka, padahal ya, peradaban tersebut begitu maju, ya, sudah begitu dikenal pada zaman tersebut, hancur berantakan. Kemudian ayat lanjutan dari atas tersebut yang di surat Al-Fajr ayat ke-9 bercerita tentang kaum yang lainnya. Wa Thamud alladziina jaabu as-sakhra bil waad, dan Thamud yang mereka memahat batu-batu besar di lembah. Batu-batu besar dipahat untuk apa? Jadi tempat tinggal mereka. Ini zaman dahulu ya. Batu-batu besar ya. Mereka pahat kemudian mereka tinggal di dalamnya. Ini merupakan yaitu pada masa tersebut lah teknologi yang maju, yang kemudian umat-umat yang lainnya belum mampu untuk melakukan yang semisal. Thamud sudah bisa melakukannya. Thamud kaumnya Nabi siapa? Saleh. Ya. Kaumnya Nabi Saleh yang juga kemudian dikisahkan dalam surat apa? Asy-Syams ya. Yang dikatakan faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Yang rasul yang mengatakan kepada mereka ini naqatullah, bukannya Allah, wa suqayaha, dan harus diberikan yaitu apa, minuman buatnya. Ada waktu buat kalian, ada waktu buat dia untuk kemudian minum. Ini Nabi yang memerintahkan pada mereka, Rasul yang memerintahkan pada mereka itu soleh. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan sang Rasul tadi, fa'aqaruha, untuk Allah disembelih oleh mereka. Begitu, yaitu lancangnya mereka. Diperintahkan oleh Rasulnya, ini untuk Allah. Dijaga, dibagi antara saat-saat kalian boleh mengambil air dengan saat dia yang kemudian mengambil air. Namun mereka mendustakan Rasulnya dan kemudian menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian mereka pun diazab. Mereka pun diazab. Sebelum diazab diberikan waktu terlebih dahulu. Selamat da'ufi dalikum salah satu ayam. Ya. Silakan kalian bernikmat-nikmat hidup di tempat tinggal kalian selama 3 hari. Ya. Diberikan waktu 3 hari. Kemudian setelah itu ya, diazab, yaitu dengan diturunkan gempa atas mereka, gempa bumi, kemudian mereka berkelimpahan disebabkan karena bencana tersebut. Itu kaum Tsamud. Kemudian kaum yang ketiga yang disebutkan wa fir'auna dzil autad, dan Firaun yang memiliki bala tentara, bala tentara. Ini lebih parah lagi. Firaun sangat banyak kejahatannya, ya. Tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah besar. Secara hati dia tahu Allah Subhanahu wa taala ada, dan Nabi Musa ketika mendakwakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya Nabi Musa berada di atas kebenaran. Tapi kemudian dia mendustakannya salisan, kemudian dia mengatakan wa ma rabbul alamin, dan apa itu Rasul Sallam, mengingkari ada apa karena Rasul Sallam tersebut. Bahkan sampai berkata kepada yaitu ajudannya Haman, apa yang dikatakan kepada Haman, ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يا همن buatkan bagiku tangga, ya, supaya aku itu bisa mencapai pintu-pintu. Ya, maksud apa? Pintu-pintu langit supaya saya bisa melongo ke sana, siapa tahu saya bisa melihat rohnya Musa ini. Dan sungguh aku menyangka bahwa dia itu bohong, tidak ada rohnya itu. Sampai seperti itu. Dia mendustakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dengan lisannya, padahal di dalam hatinya dia tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ada, dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai seperti itu kekufurannya. Bahkan mengatakan malakum, kepada kaumnya, malakum min ilahin ghairi. Kalian itu tidak memiliki rob selain aku. Ana rabbukumul a'la, aku adalah rabbmu yang paling tinggi. Subhanallah. Sungguh sangat lancang dia mengambil hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, dirampas. Dan dia tidak mampu merampasnya, cuma seakan-akan dia menetapkan bagi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, dan kemudian tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Namun kemudian hak tersebut disematkan pada dirinya, padahal dia sama sekali tidak memiliki hak tersebut. Allah Subhanahu wa taala lah zat yang kemudian Maha tinggi, yang Maha berhak atau berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk disembah selainnya. Maka inilah kelancaran Firaun. Kemudian apa yang terjadi kepada Firaun dan para tentaranya yang dia bangga-banggakan, ditenggelamkan semuanya di dalam Laut Merah ketika mereka berusaha untuk mengejar Bani Israel, yang kemudian Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyeberang Laut Merah tersebut, ya, sedangkan mereka kemudian tenggelam di dalam lautan tadi. Nah, Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang kemudian memiliki pasukan-pasukan, alladzina taghaw fil bilad, yang mereka pasukan-pasukan tersebut benar-benar berbuat melampaui batas di muka bumi, di negeri-negeri, fa'aktsaru fiha al-fasad, kemudian mereka memperbanyak atau banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kerusakan di negeri-negeri tersebut. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka Allah Subhanahu wa taala menuangkan atas mereka sawta azab, yaitu cambukan azab, hukuman berupa azab bagi mereka. Kemudian baru disebutkan inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Rabbmu adalah maha, atau kemudian selalu mengawasi atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang kemudian berbuat kemungkaran di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan tidak aman bagi orang yang melakukan kemungkaran tersebut untuk kemudian aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala yang langsung bisa jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, atau kemudian nanti kalau dia di muka bumi di atas di dunia ini masih ada mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan luput dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Maka dari ayat ini kita menjadi mengawasi diri. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Sehingga seharusnya kita sebagai orang yang selalu diawasi betul-betul merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak sembarangan dalam melakukan apapun yang kita inginkan. Karena kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun kita terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas, tidak bisa terlepas darinya. Dan hendaknya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam keadaan sendirian itu seharusnya lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersama manusia. Karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam keadaan sendirian, inilah rasa takut yang sebenarnya. Rasa takut yang lebih kuat dan lebih ikhlas, karena pendorongnya cuma karena apa? Cuma karena dia tahu dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang kemudian di hadapan manusia seakan-akan dia adalah orang yang bertakwa. Orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bisa jadi itu karena dia saja yang dilihat oleh orang menjadi orang bertakwa, orang yang banyak ibadahnya, orang yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena riya saja. Adapun ketika sudah bersendirian, disinilah ujiannya, betul atau tidak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rasa takut yang kemudian ada pada diri seorang ketika dia bersendirian, inilah rasa takut yang betul-betul didasari oleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut tersebut yaitu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khusyuk. Nah, maka perlu untuk diketahui bahwasanya rasa khusyuk tersebut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita raih dengan cara yang banyak mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Sungguhnya hanya saja yang bisa merasakan khusyuk, merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dari kalangan hamba-hamba-Nya siapa? Al-ulama, orang-orang yang kemudian memiliki ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi yang kita kemudian bahas dalam bab ini, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar, mengetahui segala keadaan yang diperbuat oleh seorang hamba. Para ulama betul-betul mengetahui hal tersebut, bukan hanya mendengar kemudian lupa setelahnya. Betul-betul didengarkan, dibaca, kemudian diresapi, masuk meresap dalam hati mereka rasa khusyuk tersebut. Itulah para ulama. Di setiap keadaan mereka, mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Itulah para ulama. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu syar'i, ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala, supaya terus menumbuhkan dalam hati kita rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah kita akan yaitu terselamatkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bi'idznihi. Allahu a'lam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Kalau tidak, kita akan membahas satu ayat lagi, satu ayat terakhir yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Mungkin ada. Baik. Kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir. Al-Imam An-Nawawi berkata di sini, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dia mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang kemudian disembunyikan dalam hati-hati seorang hamba, atau dalam hati-hati atau dalam dada-dada hamba-hambanya. Surat Ghafir ayat ke-19. Maka di sini sekali lagi ada ancaman bagi kita untuk selalu mawas diri, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di sini bagi mata-mata kita, pandangan-pandangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pandangan-pandangan mana, mata-mata yang mana yang kemudian digunakan untuk berkhianat, mengkhianati yaitu aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu qa'inatal a'yun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Maka ketahuilah, walaupun kita berada dalam keadaan sendirian, jangan kemudian kita menganggap remeh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa takut dari manusia untuk mengetahui apa yang kita perbuat, namun kita tidak merasa takut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Maka dalam suatu syair dikatakan, idza kunta fi ribatin fi zulmatin wan-nafsu da'iyatun ila at-tughyan fastahyi min nadri ilahi wa qul laha innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Apabila kalian berada dalam keadaan bimbang, di kegelapan, dalam kegelapan bimbang ini, ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan nafsu, dan jiwa telah mendorong untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, lakukan kemaksiatan ini kepada Allah, ini lezat, ini nikmat, fastahi, maka hendaknya engkau merasa malu, min nazarin ilah, dari pandangan al-ilah, dapat al-ilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul laha, dan katakan kepada jiwamu, innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, sesungguhnya zat yang menciptakan kegelapan melihat engkau atau melihatku. Ini yang kemudian perlu untuk betul-betul dihadirkan dalam diri seorang ketika seorang berada dalam keadaan sendirian, berada dalam keadaan di kegelapan malam misalnya, maka hendaknya dia betul-betul merasa malu dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup di sini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Shallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.